Mitra Bisnis, Bisnis Indonesia menulis, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melarang seseorang yang menduduki jabatan sebagai direktur atau komisaris dari suatu perusahaan merangkap menjadi direksi atau komisaris di perusahaan lain dalam waktu bersamaan. KPPU mengklaim hal ini dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bagi yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi administratif atau pidana. Saat ini telah tersambung dengan Ketua Apindo Jimanto. Pak Jimanto, apa komentar Anda? Kalau saya nggak setuju itu, karena bagaimana itu jadinya? Masa orang dibatasi hanya satu single occupation? Nggak bisa itu. Mungkin untuk BUMN atau BUMD bisa untuk publik. Public company lah, untuk state owners company boleh lah. Tapi kalau untuk yang swasta murni, saya pikir nggak sehat. KPPU terlalu jauh menurut saya ya, menggambar urusan yang kayak begitu. Saya pikir kalau untuk perusahaan-perusahaan swasta ya harus diberikan kebebasan untuk menggunakan tenaga profesional ya, sepanjang itu sehat dan tidak melanggar peraturan perusahaan yang lain, tidak apa-apa. Kecuali untuk BUMN dan BUMD mungkin, pokoknya yang kepunyaan publik itu mungkin nggak boleh, itu memang bisa juga. Alasannya untuk menghindari persaingan tidak sehat. Nah, itu kan nggak bisa yang diawasi itu kan perusahaannya, bukan orangnya gitu loh. Jadi kalau orangnya itu sebatas dia kompeten dan capable dan bisa membagi waktu, saya pikir boleh aja ngerangkap kalau menurut saya. Dan kan itu kan kalau komisaris dan direksi itu kan profesional menurut kita, jadi tidak menjadi owner gitu loh. Tapi ada kan pemilik yang juga anggota direksi? Bisa, tapi kebanyakan sekarang udah profesional. Owner si owner, komisaris, direksi. Kalau dikerjakan tidak profesional, dikerjain sendiri tanpa profesionalisme, itu akan terjadi tidak sehat juga pengelolaannya. Demikian Jimanto, saya Kiki Wijaya.